إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في النار عزكم الله. Selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika salah seorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan kepadamu, ini minta suaka politik, fa ajirhu, berilah dia suaka politik, hatta yasma'a kalamullah, agar dia mendengarkan ucapan Allah. Yani kalau ada orang musyrik minta perlindungan untuk bisa tinggal atau bisa dia masuk ke negeri muslimin, biarkan, kasih kesempatan dia. Hatta yasma kalam Allah, agar mereka mendengarkan ucapan-ucapan Allah. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, hadhihi al-ayat al-karimah تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة. Ayat ini menjawab ucapan mereka-mereka yang mempermasalahkan Al-Quran yang di dalam mushaf atau yang dibaca oleh imam-imam masjid atau yang dibaca oleh anak-anak di TK-TK Al-Quran dan sebagainya. Mereka mempermasalahkan. Ya sudah, kami terima apa yang kemarin kita baca dalil-dalilnya, diterima. Kami beriman bahwa Allah berbicara dan Al-Quran ucapan Allah. Tetapi yang dibaca oleh muslimin, apakah itu ucapan Allah juga? Yang ditulis dalam mushaf, apakah itu ucapan Allah juga? Yang dipelajari oleh anak-anak di TK Al-Quran, apakah itu juga ucapan Allah? Jawabannya ayat ini. Ibnu Taimiyah membawakan ayat ini, wa in ahad minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalamullah. Kalau ada seorang musyrik yang minta perlindungan soal politik pada kalian, maka berikan keamanan kepadanya, hatta yasma' kalamullah, agar dia mendengarkan ucapan Allah. Hatta yasma' kalamullah, agar mendengar ucapan Allah. Kata Imam Ahmad, mimman yasma', dari mana orang kafir ini mendengar ucapan Allah? Apakah dari Allah langsung? Tidak, tapi yang dimaksud adalah dari kaum muslimin, dari bacaan di mimbar-mimbar, bacaan di speaker-speaker, bacaan di rumah-rumah, agar mendengarkan ucapan Allah. Artinya agar mendengarkan ucapan Allah yang dibaca oleh kaum muslimin. Ini dalil yang sangat kuat untuk membantah ahlul bid'ah yang menolak masalah tersebut. Jelas sekali bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah ucapan-ucapan kaum muslimin ketika membaca ayat-ayat Allah. Waqad kana, ayat lainnya Allah berfirman, waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Dan sungguhnya sekelompok dari mereka mendengarkan ucapan Allah kemudian mereka mentahrif, membolak-balikkannya. Min ba'di ma'aqaluhu, setelah mereka paham. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Ayat ini berbicara tentang Yahud. Yahudi mendengarkan ucapan Allah, kemudian ditahrif, ditakwil, diselewengkan makna-makna. Maka di sini kalimatnya yang menjadi hujjah, yang menjadi dalil atas pembahasan kita adalah kalimat yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Mereka mendengarkan ucapan Allah kemudian mentahrif. Mereka mendengarkan dari mana? Sama jawabannya seperti tadi. Tentunya tidak mendengarkan langsung dari Allah karena mereka bukan nabi, bukan rasul, bahkan rasul pun melalui perantaraan Jibril. Maka berarti yang dimaksud adalah mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari rasul mereka. Ketika rasul menyampaikan pada mereka ayat-ayat Allah, mereka yasma'una kalam Allah, mereka mendengar ucapan Allah, kemudian mereka menyelewengkan maknanya. Ayat lain Allah berfirman, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Dan mereka menghendaki untuk mengganti ucapan Allah. Katakan, kalian tidak akan mengikuti kami. Demikianlah Allah berfirman sebelumnya. Ini kisahnya tentang musyrik, tentang munafikin. Munafikin yang asalnya enggak mau ikut dia ke Mekah ketika Fathu Mekah. Ketika diajak Fathu Mekah, mereka beralasan, bukankah musuh kalian yang paling keras, yang paling kejam adalah Quraisy? Sekarang kita mau mendatangi Mekah, apa kita mau cari mati? Kami enggak mau ikut. Mereka beralasan, kami begini, kami begini. Ternyata mereka kaum muslimin yang beriman berangkat bersama Rasulullah sampai terjadi apa yang terjadi dalam keadaan mereka tidak ikut. Kaum muslimin aman sampai pulang kembali. Kemudian terjadi perang Khaibar. Yang tentunya benteng Khaibar ini memiliki berbagai macam perbendaharaan yang banyak, harta yang banyak. Ghanimahnya bisa ditebak banyaknya. Maka mereka minta ikut, kami mau ikut. Maka dijawab, tidak, kata Rasulullah. Yang kemarin tidak ikut, tidak perlu ikut. Ini adalah keputusan dari Allah SWT melalui lisan Rasulnya SAW. Maka dikatakan, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka itu ingin mengganti ucapan Allah. Ingin merubah ucapan Allah. Katakan, kalian tidak akan ikut bersama kami. Demikianlah keputusan Allah dari sebelumnya. Ini pun disebutkan dengan kalimat yubaddilu kalam Allah. Ternyata apa yang diganti oleh munafikin tadi adalah keputusan-keputusan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Yani ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW diganti oleh mereka, diubah sendiri oleh mereka sesuai selera mereka. Maka dikatakan yubaddilu kalam Allah, mengganti ucapan Allah. Berarti khanifidina azakumullah, bahwa ucapan Allah adalah ucapan Allah yang didengarkan oleh Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan juga ucapan Allah adalah yang dibacakan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Dan juga ucapan Allah yang dibacakan oleh kaum muslimin di mimbar-mimbarnya atau di imam-imam masjid. Dan itu pula ucapan Allah yang ditulis dalam mushaf-mushaf, ucapan Allah yang ditulis dalam kitab-kitab, ucapan Allah yang ditulis dalam kertas-kertas. Itu semua adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sabuni di dalam Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith, bahwa ucapan Allah adalah semua ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, yang dibacakan oleh kaum muslimin, dan termasuk yang ditulis di mushaf-mushaf dan yang digantungkan di leher anak-anak kecil, kata Imam As-Sabuni. Apa yang dimaksudkan? Karena dulu mereka dalam mengajari anak-anak kecil dengan menggantungkan papan-papan yang bertuliskan tulisan ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka bermain dalam keadaan di lehernya tergantung tulisan. Mereka membacanya, menghafalkannya. Kalau lupa mereka lihat lagi. Setelah hafal dihapus, diganti ayat lain. Maka kata Imam Shawbuni, termasuk itu adalah kalamullah yang ditulis di papan-papan anak kecil. Yani apa yang ditulis di pelajaran tahfidz-tahfidz Al-Quran, itu pun kalamullah, adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ayat watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik la mubaddila li kalimatih. Bacakanlah ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Bacakanlah pada mereka apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. La mubaddila kalimatih, tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah. Diperintahkan untuk dibacakan dan Allah sebut dengan kalimat-kalimatnya. Walaupun telah dibacakan oleh manusia, maka itu adalah kalimat-kalimat Allah yang dibaca oleh manusia. Dalil berikutnya, Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yaqussu 'ala bani Israil akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini mengkisahkan kepada bani Israil kebanyakan yang mereka perselisihkan. Ini perkara-perkara yang mereka perselisihkan telah diputuskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini mengkisahkan kepada bani Israil. Di mana dalilnya atau sisi pendalilannya? Kalimat ala bani Israil, kepada bani Israil. Tentunya ayat ini turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan Al-Qur'an apalagi turunnya kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada bani Israil. Tapi perhatikan ayat ini. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil. Qur'an ini mengkisahkan kepada bani Israil. Berarti jelas yang dimaksud bukan langsung. Karena jelas Al-Qur'an ini turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan bukan kepada nabinya bani Israil, tapi pada nabi terakhir khatamun nabiyyin, nabinya seluruh umat. Allah katakan dengan kalimat kepada bani Israil. Artinya bahwa Al-Qur'an ini telah mengkisahkan melalui bacaan-bacaan Rasulullah pada mereka dan melalui bacaan-bacaan sahabat Rasulullah pada mereka, mengkisahkan kepada mereka keputusan apa yang mereka perselisihkan. Ini mereka memperselisihkan berbagai macam perkara. Setelah datang Al-Qur'an, selesai. Telah datang keputusan yang menyelesaikan perselisihan mereka. Dan ini pun menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Walaupun telah dibacakan oleh manusia, maka kita katakan manusia itu membaca kalamullah, membaca ucapan Allah. Begitu. Allah juga berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Inilah kitab yang diturunkan dalam keadaan diberkahi. Allah sebutkan kadang-kadang ayat, kadang-kadang menyebutkan kalimat, kadang-kadang menyebutkan kitab. Padahal ketika turun tidak dalam bentuk kitab. Turunnya kalimat per kalimat, ucapan per ucapan, perintah demi perintah. Kapan dibentuk kitab? Justru di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika menganjurkan untuk mengumpulkan kalimat-kalimat Allah itu dari catatan-catatan mereka dan kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf, bahkan satu lahjah, maka itu baru bisa dikatakan kitab, kan? Tetapi Allah membahas dengan kalimat hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah kitab yang Allah turunkan dalam keadaan diberkahi. Berarti apakah dalam bentuk suara dibaca oleh imam masjid ataupun dalam bentuk tulisan di dalam mushaf, tetap itu adalah ayat-ayat Allah, tetap itu adalah ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah." Kemudian kehebatan Al-Qur'an ini dikatakan oleh Allah, kalau saja diturunkan Al-Quran ini kepada gunung-gunung, yang diperintahkan gunung-gunung ini untuk menerapkan ayat ini, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, niscaya engkau akan melihat gunung itu hancur, luluh, runtuh karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa hamalahal insan, ketika dipikul oleh manusia, wa kanal insanu zaluman jahula, manusia itu memang zalim dan jahil, terlalu zalim dan terlalu bodoh. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini menggambarkan bahwa makhluk-makhluk yang besar sekalipun seperti gunung atau lebih, mereka dalam keadaan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lancang berani durhaka pada Allah hanya manusia dan jin. Makhluk yang kecil, lemah, karena memang kebodohannya, zaluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh. Wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftir innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Kata Allah, وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً, dan kalau kami mengganti satu ayat dengan ayat lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang Allah turunkan, mereka berkata, إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, sesungguhnya engkau adalah orang yang mengada-ada. Ini berdusta, muftar, membuat kedustaan-kedustaan. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, sekarang pembicaraannya tentang masalah ayat yang nasikh dan ayat yang mansukh. Bahwa ayat yang mansukh tetap disebut itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah dimansukhkan oleh Allah sendiri, tetap itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengingkarinya? Yang mengingkarinya adalah orang-orang Yahudi. Mereka berkata, kalau itu dari Allah tidak mungkin diganti-ganti. Padahal sesungguhnya dalam Al-Qur'an sendiri mengatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa yang kami mansukkan dari satu ayat atau kami jadikan lupa, maka itu adalah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini dalil bahwa nasikh dan mansukh ada dalam Quran. Yahudi mengatakan tidak ada dalam Quran, apa dalam Quran ataupun dalam Injil dan lainnya. Kalau ada berarti itu kedustaan, kata mereka. Kalau dari Allah tidak mungkin. Demikian pula orang-orang munafik, ahli kalam, dan orang-orang Syiah menyatakan tidak mungkin ada ayat nasikh dan mansukh. Maka kata Syiah, ayat nasikh dan mansukh itu tidak ada. Kalau ada ayat yang membatalkan ayat lain, maka dua-duanya dipakai. Kapan kita perlu yang ini, kapan kita perlu yang itu. Ini ikhwan fillah a'azakumullah adalah kesesatan-kesesatan mereka. Allah katakan, وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ, kalau kami mengganti satu ayat dengan ayat lain, dan kami tahu, kata Allah, apa yang kami turunkan, mereka menentangnya dengan kalimat, أَنْتَ مُفْتَرٌ, engkau berdusta, yani kepada Nabi, menuduh Nabi berdusta. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, kata Allah, kebanyakan mereka tidak mengerti. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ, katakan, yang menurunkannya adalah رُوحُ الْقُدُسِ, Jibril alaihi salam. Min Rabbik, dari Rabbmu, bil haqqi, dengan kebenaran, liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin, dan Allah turunkan melalui Ruhul Qudus itu adalah untuk memantapkan orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan sebagai kabar gembira untuk kaum muslimin. Ayat berikutnya Allah berfirman, wa laqad na'lamu annahum yaqulun, dan kami tahu, kata Allah, kami Maha mengetahui bahwa mereka akan berkata, innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya dia itu diajari oleh manusia, ini diajari oleh orang lain. Kami tahu, kata Allah, bahwa mereka akan menuduh Rasulullah diajari oleh orang lain. Ya'ni lisan, lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jami, ya'ni lidahnya orang-orang yang ilhad, yang menyelewengkan. Dan ternyata a'jamiyun, a'jami itu bukan Arab. Perhatikan, ini jawaban yang pas sekali. Kalau Rasulullah diajari oleh manusia, kira-kira siapa yang mengajari? Menurut tuduhan mereka, mereka menganggap yang pernah diberi kitab, pernah diberi kisah-kisah tentang Nabi sebelumnya, itu Taurat atau Injil. Dua-duanya a'jami. A'jami itu bukan Arab. Kata Allah, kalau diajari oleh manusia, lisan mereka lisan a'jami, lisan yang bukan lidah Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, sedangkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Bagaimana mungkin diajari oleh mereka? Kalau diajari oleh mereka, mungkin bahasanya akan kaku atau salah mungkin bahasa Arabnya secara lughahnya. Sedangkan Al-Qur'an secara bahasanya sangat sempurna dan sangat bagus. Orang-orang Arab yang ahli bahasa, bahkan penyair-penyairnya, ahli syair, ahli sastra, semuanya kagum dengan bahasa Al-Quran. Apakah mungkin diajari oleh orang Yahudi? Sebab kalau diajari oleh orang Arab, mungkin bahasanya bisa bagus, tetapi isinya tidak mungkin bisa tahu tentang kisah-kisah apa yang dikisahkan dalam Taurat dan Injil. Kalau diajari oleh Taurat dan Injil oleh orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mungkin kisahnya akan bisa sama dengan itu, tapi bahasanya gak akan bisa sebagus ini. Jadi ikhwan fillah a'azakumullah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka tuduhkan adalah betul-betul kedustaan yang nyata dari dua sisi. Innama yu'allimuhu bashar, ini adalah tuduhan mereka. Allah katakan lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami, lidahnya mereka-mereka yang sesat itu adalah lidah a'jami, lidahnya asing. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin, sedangkan Al-Qur'an ini adalah dengan bahasa Arab yang jelas. Berarti memang Allah turunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa nabinya dan bahasa kaumnya, kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dengan bahasa Arab. Yani jangan kemudian dipertentangkan, kenapa kok bahasa Arab? Berarti kan sama dengan makhluk, tidak. Allah berbicara apakah dengan bahasa Ibrani ataupun dengan bahasa asing ataupun dengan bahasa Arab, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah dengan bahasa Arab, Arabiyyun mubin. Demikian secara ringkasnya, belum kita baca pendapat atau syarah dari Syekh Muhammad Khalil Harras. Kita lihat dari beliau. Qala rahimahullah, mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an, bahwa kalamullah adalah hanya ucapan Allah tetapi bukan secara hakikatnya. Artinya apa yang disebut dalam Quran, apa yang dibaca oleh kaum muslimin bukan bahasa Arab. Walaysa faqat ibara aw hikayah an kalamillah, dan dalam dalil-dalil ini telah terbantah ucapan mereka tadi. Ternyata ucapan Allah betul-betul ucapan yang didengar, didengar oleh Jibril. Kemudian dibacakan oleh Jibril ucapan Allah, didengar oleh Rasulullah SAW. Dan dibacakan oleh Rasulullah SAW ucapan Allah, dan didengar pula ucapan Allah yang dibacakan oleh beliau oleh kaum muslimin. Dan kaum muslimin membaca ucapan Allah di masjid-masjid, dan didengar pula oleh orang lain. Maka itu semua adalah ucapan Allah SWT yang dibacakan oleh kaum muslimin. Wa idhafatuhu ilallahi azza wa jal tadullu ala annahu sifatun lahu qa'imah bihi, dan disandarkan kepada Allah menunjukkan bahwa ayat-ayat tadi adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Wa laysat ka idhafatil bait awin naqah, tidak sama dengan disandarkannya rumah atau unta. Di dalam Al-Qur'an disebutkan unta Allah. Naqatullahi lakum ayah. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini adalah unta Allah bagi kalian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Unta yang dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat Nabi Saleh, yang dalam keadaan susunya demikian melimpah dan berkah dan tidak berhenti terus menerus, tapi hanya dibunuh oleh mereka. Ini disandarkan dengan kalimat naqatullah, unta Allah. Demikian pula Ka'bah disebutkan dalam Al-Quran dengan Baitullah. Fa'budu wa'budu rabb hadzal bait, beribadalah kepada Rabb bait ini, atau dalam ayat lain dengan kalimat Baitullahil Haram. Syatrul Masjidil Haram lain. Itu Masjidil Haram, masjid disandarkan kepada Allah. Ini namanya idhafah dalam bahasa Arab, disandarkan kepada Allah. Bait Baitullah. Naqah unta naqatullah. Penyandaran ini adalah penyandaran makhluk kepada penciptanya, yakni Allah yang menciptakannya. Sedangkan penyandaran ayat kepada Allah tidak sama. Bukan penyandaran makhluk kepada penciptanya, bukan. Kalau dikatakan ayatullah, bukan ayat ciptaan Allah. Jadi beda, walaupun sama-sama idhafah dalam bahasa Arab, mengatakan naqatullah dengan mengatakan ayatullah berbeda. Kalau ayatullah itu adalah sifat kepada yang disifati. Apakah mungkin? Mungkin. Buktinya dalam bahasa Arab sering disebut juga dengan kalimat kudratullah, kekuasaan Allah. Apakah ini penyandaran makhluk kepada Khalik? Bukan, tapi penyandaran sifat kepada yang disifati. Qudratullah, kekuasaan Allah. Demikian pula kalimat rahmatullah, rahmat Allah. Sifat kepada yang disifati, rahmatnya Allah. Tetapi kalau naqatullah, unta Allah, ini adalah makhluk milik Allah, maka dikatakan makhluk Allah. Jadi penyandaran pun, ada penyandaran sifat kepada yang disifati, ada penyandaran makhluk kepada yang menciptakannya. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, harus dibedakan. Penyandaran kitab kepada Allah, penyandaran ayat-ayat kepada Allah, penyandaran kalam kepada Allah, itu samanya dengan penyandaran sifat kepada yang disifati. Tidak sama dengan penyandaran naqah kepada Allah, atau penyandaran bait kepada Allah menjadi baitullah, tidak sama. Yani menunjukkan idhafah sifah ila mausuf bukan idhafah ma'nan ila dzat. Tadullu ala thubutil ma'na li tilka dzat bi khilafi idhafatil bait aw an-naqa fa innaha idhafatu a'yan wa hadha yaruddu aw yurad ala yaruddu ala al-mu'tazilah fi qawlihim innahu makhluqun munfasilun 'anillah. Dan ini merupakan bantahan terhadap Mu'tazilah yang menyatakan bahwa itu penyandaran makhluk, dan kalamullah itu makhluk berbeda dengan terpisah dari Allah dan bukan sifat Allah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, sekarang apa kaidahnya untuk membedakan antara penyandaran yang ini penyandaran yang itu, idhafah yang idhafatu makhluk dan idhafatu sifat, bagaimana membedakannya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, membedakannya adalah dengan melihat yang disandarkan kepada Allah itu benda atau makna. Kalau benda berarti makhluk kepada penciptanya, tapi kalau itu adalah makna, makna itu apa ya, abstrak, maka itu pasti adalah sifat kepada yang disifatinya. Seperti rahmat, mana bendanya rahmat, kayak apa bentuknya, kotak apa bulat, bendanya tidak jelas, abstrak, itu namanya makna. Maka rahmatullah berarti sifat Allah rahmat. Tetapi kalau kita katakan ardullah, bumi Allah, mana bumi, ini bumi, ada bendanya kita lihat. Atau naqatullah, unta Allah, ada bendanya, wujudnya, ini namanya a'yan, a'yan, ada bendanya. Maka kalau ada bendanya nyata, maka itu adalah makhluk kepada sifat. Tapi kalau itu adalah makna, makna itu bentuk abstrak, tidak ada bendanya, seperti rahmat, kekuasaan, bukan benda kan, maka itu adalah sifat dari sifat Allah. Baik, faedah ini kita ukur, kita terapkan kepada yang tadi, kalamullah, ucapan Allah, makna atau benda. Ucapan itu kayak apa bentuknya, kotak apa, oh itu makna. Baik, kalau makna, kaidahnya itu berarti sifat dari sifat Allah. Maka Mu'tazilah kata para ulama, jahilun bid-din wa jahilun bil-arabiyah. Mereka itu bodoh dari segi agama dan bodoh pula dalam bahasa Arab. Mereka tidak mengerti tentang bahasa Arab. Bahwa penyandaran makna kepada sesuatu itu adalah penyandaran sifat kepada yang disifatinya. Karena kalam itu jelas adalah makna, maka semua orang akan berkata, orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab akan berkata itu adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wadallat hadhihi al-aya aidan ala anna al-Qur'an munazzalun min indillah. Dan ayat-ayat tadi pun menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berbicara dengan suara yang didengar oleh Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril menurunkannya dan menyampaikannya kepada Rasul. Sebagaimana Jibril dengar dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan didengar pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas kata, annal Qur'an al-Arabi kalamullah, bahwa Qur'an yang bahasa Arab ini adalah ucapan Allah, diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Dari Allah dimulai dan kepada Allah akan berakhir. Ini asalnya dari Allah dan akan berakhir pada Allah SWT. Wallahu takallama bihi ala al-haqiqah, dan Allah betul-betul berbicara. Fahuwa kalamuhu, dan itu adalah ucapan Allah, bukan ucapan lainnya. Wa idza qara'a an-nas al-Qur'an, dan kalau manusia membaca Al-Qur'an atau menulis Al-Qur'an di mushaf-mushaf, atau mereka dalam keadaan mengeluarkannya, an ayyakuna kalamullah, maka tidak mungkin itu keluar dari kalamullah. Yani dengan ditulis, dengan dibacakan, tidak akan keluar dari nama bahwa itu ucapan Allah. Oh, ini ucapan Allah ini yang ditulis. Kayak karena ayat Al-Qur'an, ketika kita baca dalam kitab atau baca dalam mushaf, ini ucapan Allah. Fainal kalam innama yudhaf haqiqatan ila man qalahu mubtada. Karena yang namanya ucapan itu akan disandarkan kepada yang pertama kali berbicara. Jangan yang mengulang. Kita kan mengulang ucapan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau itu ucapanmu, iya, saya yang ngomong. Tetapi saya membacakan ucapan Allah. Jadi kata beliau, kaidahnya bahwa kalam innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Sesungguhnya namanya ucapan disandarkan kepada yang pertama kali berbicara. Sedangkan yang pertama kali berbicara dengan Quran itu Allah SWT. Maka itu kalamullah. Subhanallah, kita heran. Kalau kita berbicara sehari-hari, bicara, oh ini ucapannya fulan, kita bacanya di bukunya orang lain, tetapi yang dibaca adalah syair yang terkenal, Terucap Perdu misalnya, atau Aku Ingin Hidup 1000 tahun lagi. Mereka langsung paham, oh ini ucapannya Khalil Anwar. Kenapa begitu? Bukan kok yang nulis kitabnya orang lain. Ya tapi dia menukil ucap. Paham gitu. Tapi ketika diajari tentang masalah kalamullah, enggak ngerti-ngerti. Ya itu kan ucapan Allah yang di sana ketika berbicara. Ini bukan. Ini makhluk. Tidak paham-paham. Sampai dengan berbagai macam keterangan seperti ini jelasnya, tetap mereka enggak paham-paham. Padahal mereka paham secara kaidah bahwa ucapan itu akan disandarkan kepada orang yang pertama kali atau kepada siapa yang pertama kali berbicara. Maka Al-Quran walaupun kemudian dibacakan oleh para imam-imam di masjid, walaupun kemudian ditulis dalam mushaf-mushaf, tetap kita katakan ini ucapan Allah yang ditulis, ini ucapan Allah yang dibaca, ini ucapan Allah yang disampaikan oleh khatib-khatib. Selanjutnya beliau berkata, Wallahu takallama bihurufihi wa ma'anihi bilafzi nafsih. Allah berbicara dengan huruf-hurufnya, dengan makna-maknanya, dengan lafaznya sekaligus. Laisa syai'un minhu kalamu ghairih, tidak tercampur dengan ucapan siapapun. Tidak tercampur dengan ucapan Jibril, tidak tercampur dengan ucapan Muhammad SAW, dan tidak tercampur pula dengan ucapan siapapun. Wallahu takallama bihi aydan bisawti nafsi. Dan Allah berbicara pula dengan suara yang didengar oleh Jibril. Karena ayat-ayat tadi disebutkan dengan kalimat yasma'una, mereka mendengar ucapan Allah. Artinya ucapan Allah adalah dengan suara. Fa idza qara'al 'ibad qara'uhu bi sauti anfusihim. Maka kalau para hamba ini membaca, maka mereka membaca dengan suara mereka sendiri. Ucapannya ucapan Allah, tapi dibaca dengan suara mereka. Fa idza qala al-qari' misalan, kalau seorang pembaca Quran membaca alhamdulillahirabbil alamin, karena hadzal kalam al-masmu' minhu kalamullah, maka apa yang kita dengar dari orang itu adalah ucapan Allah, bukan ucapan orang tadi tapi ucapan Allah. Wa kana huwa qara'ahu bi sauti nafsi, dan orang tadi membaca dengan suaranya sendiri, suaranya suara dia, bukan dengan suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau suaranya suara Allah. Demikian pula ketika kita membahas mushaf, jangan dibahas kertasnya, jangan pura-pura putu. Masa mushaf ini kalamullah? Ini kertas ini. Ini bukan makhluk ini. Kok bukan makhluk? Kertas ya makhluk. Jangan pura-pura bodoh. Kita tidak sedang membahas kertas. Kita tidak sedang membahas tinta. Kita sedang membahas apa yang ditulis oleh dengan tinta ini. Apa yang ditulis di kertas ini adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya sederhana. Jadi sulit kenapa? Jadi sulit adalah ketika mereka ingin menentang dengan berbagai macam cara. Akhirnya mereka berbagai macam hilah, ekol kesana kemari, akhirnya ruwet akhirnya. Rumit jadinya. Kertasnya dibahas, tintanya dibahas. Kalau tinta, kalau kertas, kalau suara kita bagaimana? Akhirnya ruwet. Padahal sesungguhnya sederhana saja. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara yang didengar oleh Jibril dan para malaikat. Dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW ucapan Allah, dan Rasulullah menyampaikan ucapan Allah, dan kaum muslimin menerima ucapan Allah, menyampaikan, mencatat, menulis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Wa kama anna al-Qur'an kalamullah, fakadzalika huwa kitabuh. Sebagaimana itu adalah ucapan Allah, kita katakan pula itu kitabullah. Kitabnya juga disebut kitabullah. Li'annahu katabahu fil lawh al-mahfuz, karena Allah yang mencatatnya di lawhil mahfuz. Dan Allah pula yang menakdirkannya untuk mengumpulkannya. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kamilah yang akan mengumpulkannya dan kamilah kata Allah yang akan membacakannya. Berarti yang mengumpulkan walaupun di zaman Uthman itu dengan perintah Allah, dengan takdir dari Allah dan bukan bid'ah. Karena Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Qiyamah, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an." Kami yang akan mengumpulkannya kata Allah. Berarti ikhwan fillah a'azakumullah, setelah terkumpul menjadi satu mushaf, itu pun disebut dengan kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqur'anul karim fi kitabin maknun, kata Allah. Itu adalah Qur'anul Karim di dalam catatan yang terpelihara. Ini di Lauhul Mahfuz. Ayat lain Allah katakan, bal huwa Qur'anul Majid fi Lauhul Mahfuz. Itu adalah Qur'an yang mulia yang ada di Lauhul Mahfuz. Ayat lain berkata, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Sesungguhnya itu adalah mushaf-mushaf yang mulia. yang dimuliakan, ditinggikan dan disucikan di tangan-tangan duta-duta yang suci pula, ini para malaikat. Kiramin bararah, yang mulia dan yang baik, ini para malaikat yang kiram dan bararah. Wal Quran fil asl masdarun kal qiraah, sedangkan Al-Quran itu sendiri asal katanya dari qiraah. Itu adalah masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan fa huwa Quran. Allah katakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda, karena itu adalah masdar, maka maknanya adalah kata kerja yang dibendakan, itu masdar. Jadi kalau qara'a pembaca, yaqra'u sedang membaca, iqra' bacalah. Kalau Qur'an pembacaan, gitu maksudnya. Karena itu adalah masdar. Sehingga kalau diterjemahkan letter lahnya pembacaan. Contohnya apa? Contohnya dalam ayat lain Allah katakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya Qur'an fajar disaksikan. Apa maksudnya Qur'an fajar? Bukan Al-Quran yang fajar dibikinnya, bukan. Atau yang ditulisnya di waktu fajar. Tetapi Quran ini adalah masdar, sehingga maknanya adalah pembacaan. Pembacaan ayat Quran di waktu subuh itu lebih istimewa. Masyhud. Dikatakan masyhud karena disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Dua malaikat atau dua sif malaikat semuanya menyaksikan. Maka dikatakan inna Quran al-fajri kana masyhuda. Berarti mana Quran di sini? Adalah pembacaan Al-Quran. Wa yuradu huna an yakuna 'alaman 'ala hadzal munazzal min 'indillah. Akhirnya mushaf-mushaf itu sendiri dinamakan dengan Quran, diambil dari masdar tadi menjadi nama. Tadinya masdar pembacaan menjadi nama dari mushaf tersebut, yaitu Al-Quran. Maka setelah itu disebutkan di tempat lain dengan kalimat Quran, tetapi sebagai nama, sebagai alam, bukan sebagai masdar lagi. Seperti bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz, itu adalah Qur'an yang terpelihara, yang mulia, yakni kitab Al-Qur'an. Wa qawluhu qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, dan ayat Allah yang berfirman apa yang berkata diturunkannya ayat ini oleh Ruhul Qudus, yadullu anna ibtida' nuzulihi min 'indillah, ini dalil yang menunjukkan bahwa turunnya pertama kali ucapan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril Ruhul Qudus, dan kemudian diterima dari Allah Subhanahu wa taala bil kayfiyati allati ya'lamuha, dengan cara yang Allah ketahui. Kita tidak tahu dengan cara yang Allah kehendaki bagaimana diturunkannya oleh Jibril. Wallahu ta'ala a'lam. Nasmu tawfiq al-afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.